Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada halaman 8 tentang Abwabu Tsulatsi Al-Mujarrad. Tsulatsi Mujarrad ini memiliki 6 bab, di antaranya yaitu pada bab pertama fa'ala yaf'ilu fa'lan, yang kedua fa'ala yaf'ulu fa'lan, pada bab yang ketiga fa'ala yaf'alu fa'lan, pada bab yang keempat yaitu fa'ila yaf'alu fa'lan, pada bab kelima fa'ila yaf'ilu fa'lan, sedangkan pada bab yang terakhir itu bab yang keenam itu fa'ula yaf'ulu fa'lan. Pada bab yang pertama, pada setiap bab memiliki mauzun-mauzun atau yang dikiaskan kepada wazan-wazan per bab ini, dari bab 1 sampai ke-6 ini memiliki wazan mauzun-mauzun yang cocok, yang mencocoki wazan-wazan pada setiap bab tersebut. Contohnya dalam bab pertama ini, bab fa'ala yaf'ilu fa'lan, mauzunuhu itu mauzunnya yang dapat mencocokinya, yang dapat diberi wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan di antaranya. Jadi masih banyak yang lain, tapi di antaranya adalah ghosala, kemudian jalasa, kemudian ghafara, kemudian kasara, kemudian hamala, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bab yang kedua, contohnya wazan yang pas dengan fa'ala yaf'ulu fa'lan yaitu nasara, kemudian kataba, kemudian nadara, kemudian kafara, kemudian raqada, kemudian syakara, dan lain sebagainya. Pada bab ketiga, contohnya mana'a, man'an, masdarnya, kemudian jama'a, jam'an, kemudian masaha, mashan. Pada bab yang keempat, fa'ila yaf'alu fa'lan, ini ada hamida hamdan, alima ilman. Pada bab kelima, fa'ila yaf'ilu fa'lan, ini ada hasiba husbanan. Dan bab terakhir, fa'ula yaf'ulu fa'lan, wazannya diantaranya adalah karuma, kemudian ada ba'uda, ada saluha, ada tahura, dan lain sebagainya. Itu adalah bab-bab yang terdapat dalam tsulatsi mujarrad beserta mauzunnya. Baiklah, antum bisa langsung buka pada halaman 42, di mana di sana ada khulasatu bina'il af'ali wal asma', tasriful usul minal tsulatsi al-mujarrad. Ini tasrif usul dari tsulatsi mujarrad, tasrif dasar dari tsulatsi mujarrad. Itu bisa dilihat di sini di terpang-pang beberapa tasrif usul dari setiap babnya yang dalam sebuah tabel, ya. Tabel di sini ada fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, amar, nahi, zaman, makan, alat, fi'il madhi majhul dan mudhari majhul. Antum bisa lihat contoh perbedaan dan persamaan di antara perbab ini. Di antara persamaan dari bab-bab ini, persamaan antara bab 1 sampai bab 3 itu terdapat dalam fi'il madhi. Tidak ada perbedaan dalam fi'il madhi. Fi'il madhi bab 1, 2, dan 3 itu sama-sama fa'ala. Ini fa'ala, fa'ala, fa'ala. Namun perbedaan yang dapat kita lihat itu dalam fi'il mudhari'nya. Contohnya dalam bab 1 itu yaf'ilu, sedangkan bab 2 itu yaf'ulu, dan bab 3 itu yaf'alu. Jadi di sini pada bab pertama itu di kasrah, sedangkan pada bab yang kedua itu di dhammah, dan sedangkan yang bab ketiga itu di fathah. Naam. Sedangkan untuk masdar, fa'il dan maf'ul itu sama, ya. Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun itu sama. Bahkan fa'lan ini, si masdar ini dari bab pertama sampai bab ke-6 itu sama, ya. Masdar dari bab tsulatsi al-mujarrad ini ke-6 bab itu fa'lan, atau masdarnya itu sama, ya. Tidak perubahan. Juga si maf'ulnya juga sama. Kemudian isim alatnya juga sama dalam 6 bab. Kemudian madhi majhul juga mudhari majhulnya sama. Jadi di sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 yang tidak ada perbedaan. Sedangkan perbedaan yang ke 2 atau selanjutnya, kita bisa lihat pada bab kelima dan bab ke 1 fi'il mudhari itu sama, yaf'ilu ya. Sedangkan bab keempat itu berbeda dari fi'il madhi, itu fi'il fa'ila juga berbeda yang lain, tetapi dia mencocoki bab ketiga itu fa'ila yaf'alu. Nah, jadi bab pertama fa'ala yaf'ilu fa'lan, bab kedua fa'ala yaf'ulu fa'lan, bab ketiga fa'ala yaf'alu fa'lan, bab keempat fa'ila yaf'alu fa'lan. Bab kelima ini menyamai bab keempat dalam hal fi'il madhinya, yaitu fa'ila. Di bab keempat kelima ini menyelisihi bentuk fi'il madhi ini terhadap empat bab yang lainnya, itu bab pertama, kedua, ketiga, dan keenam. Sedangkan bab keempat dan kelima ini kembar dalam madinya ya, sama-sama fa'ila. Sedangkan terjadi perbedaan ternyata di bab keempat dan kelima, fa'ila yaf'alu fa'lan, ini bab keempat, tapi bab kelima ini fa'ila yaf'ilu, ternyata jadi fa'ila yaf'ilu. Nah, berbeda ain fi'ilnya. Jika bab 4 ini ain fi'ilnya itu fathah, sedangkan bab kelima itu ain fi'ilnya kasrah. Dan bab ke-6 itu berbeda sendiri ya, dari fi'il madhi juga fi'il mudhari. Kecuali fi'il mudhari itu yang sama itu pada dengan bab kedua. Sedang fi'il madhinya paling beda sendiri, tidak ada yang menyamai, itu terdapat dalam bab ke-6. Ini fa'ula yaf'ulu fa'lan. Nah, juga fa'ilnya juga bukan fa'ilun tapi fa'ilun. Itu diantara perbedaan dan persamaan. Nah, masih banyak lagi perbedaan dan persamaan lainnya diantara perbab-bab ini. Jadi masih banyak yang lainnya, antum bisa lihat dan perhatikan sendiri. Baiklah, kita akan bacakan tasrif usul dari perbabnya. Kita akan bacakan bab pertama. Ini wazan fa'ala yaf'ilu. Baiklah. Bab pertama fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Bab kedua fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Bab keempat fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Kemudian bab kelima fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Dan yang terakhir fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Demikianlah penjelasan perbab dari bab-bab dalam sulasi mujarad yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya.